ayah pemimpin yang bijaksana. Ada beberapa bacaan bagian yang akan kita baca. Pertama di dalam 1 Timotius pasal yang ketiga. 1 Timotius pasal 3 ayat 3 dan 4 dikatakan, ia adalah seorang yang bukan peminum, bukan pemarah, melainkan peramah, pendamai, bukan hamba uang. Seorang kepala keluarga yang baik, disegani dan dihormati oleh anak-anaknya. Lalu dalam Amsal pasal yang keempat ayat pertama dikatakan begini. Dengarkanlah hai anak-anak, didikan seorang ayah dan perhatikanlah supaya engkau beroleh pengertian. Lalu di dalam Ibrani pasal yang ke-12. Ibrani pasal 12 ayat 9 dan 10 dikatakan. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran dan mereka kita hormati. Kalau demikian bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh supaya kita beroleh hidup. Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Saudaraku, ayah pemimpin yang bijaksana itu menjadi pokok pikiran kita. Tak mudah untuk menemukan ayah pemimpin yang bijaksana. Ayah yang mampu memimpin mungkin banyak. Yang bijaksana itu semakin sulit. Oleh karena itu, tipikal ayah masa kini adalah ayah yang memenuhi kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, khususnya untuk hal ekonomi dan bagaimana anak-anaknya sekolah tinggi. Dan itu menjadi kebanggaan kita. Anak saya pertama ini, anak kedua ini, anak ketiga itu. Tidak ada yang pusing. Anak itu takut Tuhan apa tidak. Tidak ada yang pusing. Anak itu bermoral baik atau tidak. 1001 dalil dan alasan akan kita sampaikan untuk mengungkapkan kenapa ini, kenapa itu. Maka hari ini kita mau belajar. Bukan untuk itu kita dipanggil sebagai seorang ayah. Regenerasi gereja ada pada tangan ayah as a leader. Karena ayahlah di bawah Kristus dan istri mendukungnya tunduk kepada dia. Tetapi bukan untuk pasif. Tetapi bagaimana merasakan kasihnya sebagai menjadikan istrinya, partnernya untuk menolong keluarganya. Ayah itu perkataannya bisa dipercaya. Ayah pemimpin yang bijaksana harus melatih diri. Tiap kali bicara harus bertanggung jawab pada kata-katanya. Ayah harus bisa dipercaya dalam perkataannya supaya jangan kata-kata ayah penuh dengan ayat Alkitab. Tapi perilaku ayah sangat berbeda. Ini akan menjadi persoalan serius, saudaraku. Saya suka ketika Alkitab di dalam Amsal juga mengatakan 1000 perkataan hampir tidak guna. Tapi satu perbuatan mampu mewujudkannya. Maka bagaimana kata-kata menjadi sesuatu yang perlu? Belajar untuk mengatakan A untuk A, B untuk B. Suka atau tidak? Keterbukaan bukanlah malapetaka. Bagaimana menghadapi kehidupan yang sesungguhnya? Bagaimana fakta-fakta yang ada? Sehingga anak tidak hidup dalam mimpi. Tapi dalam kenyataan itu bisa berbeda. Karena saya menemukan banyak anak-anak yang kurang ajar sombongnya setengah mati. Padahal bapaknya tidak ada apa-apa. Tapi ternyata bapaknya memang gawat setengah mati. Apapun diminta anaknya diberikan. Sampai dia mengutang keluar sana. Cinta kasih mengabaikan fakta. Itu sangat berbahaya. Tapi bukan kita kemudian mengajak anak kita itu masuk dalam penderitaan. Kita akan berjuang untuk dia. Tapi dia perlu tahu apa yang sedang kita jalani di kehidupan. Supaya dia berbekal. Satu kecintaan kepada kebenaran. Bagaimana berjalan dan bertanding di dalam kehidupan. Saudara-saudara. Perkataan yang bisa dipercaya. Saya pikir kita perlu latihan untuk mengolah itu. Saya kalau pikir ya, orang barat itu sangat to the point. Walaupun sampai to the point-nya bisa-bisa jadi mudah. Ada pada ribut-ribut kita bubar begitu ya. Tetapi ada sisi-sisi yang patut kita belajar. Bagi orang Batak, tidak ada kata maaf. Cari kamusnya, gak ada maafkan saya. Bahasa Inggris, I'm sorry adalah bagian dari warna kehidupan sehari-hari. I'm sorry. Batak permisi, maaf itu sulit. Paling salah lah aku di situ. Ya, tapi I'm sorry itu sulit untuk menemukan padanan katanya yang pas. Saya selalu berpikir-pikir, lalu kita pernah ngobrol-ngobrol. Saya pikir itulah pride-nya orang Batak. Ya. Berdebat, berkelahi, cuman satu menangnya, menang atau kalah. Maaf, enggak ada. Seorang ayah begitu dengan ringannya berkata pada anaknya, I'm sorry. Saya susah ngomong sama anak saya, I'm sorry. Karena bagi saya, dia anak saya yang mesti ngikutin saya, taat pada perintah papanya. Tapi batin saya ini pun berteriak. Enggak boleh mestinya begitu. Sorry, kata yang langka, saudara. Karena itu perkataan ini menjadi satu bagian yang perlu kita latih dalam hidup kita. Sorry, tapi bukan basa-basi. Buat apa sorry tapi dilakukan lagi? Itu juga percuma. Ya. Perkataan perlu kita perkaya. Saya kalau ingat istri saya pernah ngomong, kamu ini sekalipun gak pernah bilang I love you. Ya saya padahal ngomong sama dia, I love you. Love-nya sih, love di love begitu ya. Saya ini miskin emosi. Tapi orang Batak kurang dilatih begitu. Ya. Kita kurang terlatih untuk mengungkapkan rasa seperti itu. Tapi saya bilang sama istri saya, gini aja, aku memang gak pernah ngomong sama kau begitu. Tapi kau lihat hidupku tanggung jawab apa enggak? Bagus. Tetapi ada sisi yang kita lupa. Telinga ini selalu suka untuk mendengar. Bahkan kebohongan pun dinikmati istri. Mengapa tidak memberikan bagian itu? Saya pikir itu menjadi penting, bukan? Karena itu perkataan yang bisa dipercaya, bukan kebohongan yang ditabur di sana. Biar menjadikan warna di dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga sang ayah memberikan rasa tenang bagi orang yang di dalam rumah. Istrinya, anak-anaknya. Mari kita latihan untuk mewujudkan itu. Saya adalah manusia yang terus mau belajar. Ya. Jadi saya gak mau tahu apapun. Saya mau tahu. Saya tanya walaupun risikonya jadi saya juga capek. Karena mesti lihat sana, dengar ini, dengar itu. Tapi saya pikir-pikir kalau cuma knowledge. Ada banyak orang yang bisa melakukan bahkan lebih. Ya, saya menemukan orang-orang yang luar biasa sekali dalam pengetahuan. Satu anak yang brilliant. Lulus bachelor-nya itu umur 19 tahun di Amerika. Dia sudah bachelor. Fisikal. Lalu kami pergi, saya bawa dia ke Kalimantan, ada sedikit keguncangan di dalam dia mengaplikasi pemahaman dia tentang hidup ini di Indonesia. Semua strukturnya, ukurannya itu Amerika. Sampai anak ini shock berat. Lalu orang tuanya kenalkan, lalu saya beberapa kali bimbing dia, lalu saya bawa ke Kalimantan. Saudara, saya mulai bicara sama dia realita hidup itu apa. Hidup bukan sebuah teori. Tapi pada waktu ngomong, makin lama ngomong, makin terbuka. Dia menguasai 5 bahasa. Semua otodidak. Karena dia di Amerika, otomatis Inggris kan. Tapi Prancisnya, Mandarin, semua otodidak. Saya bilang, gimana you belajar? Gila begitu ya. Saya terkagum-kagum dengan dia. Dia banyak tahu, tapi asal teori. Sehingga dia mengambang, mengawang. Itu sebab saya bilang kalau belajar banyak yang bisa. Tapi menjalani realita itu yang susah. Saya miskin bilang I love you. Saya miskin untuk memahami hari ini ulang tahun lalu ingat-ingat itu. Hari pertama pernikahan kami, bulan Oktober, Januari, istri saya sudah nangis. Hanya karena saya gak tahu itu hari ulang tahun dia. Dia tanya saya, ini hari apa? Saya bilang Senin. Saya ingat benar tuh, memang hari Senin. Dia tanya lagi tanggal berapa? Saya bilang 16 Januari. Tanggal 16. Ya bulan apa? Saya bilang lagi Januari. Dia tanya lagi, saya mulai agak marah. Gila, lo apa kagak dengar gue ngomong? Senin 16 Januari. Ya tanggal berapa? Tanya lagi. Makin marah lagi saya. Kau ini bercanda apa-apa sih? Ya 16 Januari. Bukan itu maksud gue. Lah, lo tanya tanggal berapa? 16 Januari, ini hari Senin. Apalagi, ini kan hari ulang tahunku, katanya dia nangis. Tapi saya enggak, I'm sorry. Jangankan kau, aku pun lupa ulang tahunku. Memang saya enggak pernah inget-inget. Ya kami memang begitu, terlalu miskin emosi. Saudara. Jadi kalau orang bilang happy birthday Pak Big Man dulu, agak kagok saya. Ya. Saya ingat saya punya guru ya. Sama, Anda tahu kan kalau Pak Stephen Tong itu guru saya dan orang yang saya kagumi. Saya ingat betul waktu dia ulang tahun kami nyanyi PBS, dia mukanya merah. Ini senasib sama gue. Orang kalau ngomong ke PBS itu kayaknya bagaimana begitu loh. Padahal kan biasa sebetulnya. Cuman karena kita di kampus surprise. Begitu dia masuk kita nyanyi semua main gitar ya PBS. Merah loh mukanya. Nah itulah saya. Jadi saya bilang sama istri saya, ngapain? Ulang tahunku aja aku gak ingat. Buat dia yang sering disapa tentu menangis. Kakaknya semua sudah SMS dia bilang happy birthday. Lakinya kagak. Yang dekat dengan dia di samping tempat tidur. Lalu saya pelayanan di Eropa, di Jerman. Pas hujan, hujan saya jalan dong. Lari-lari udah begini. Gila di jalan ini kan taman, jadi jalan apa namanya, jalan setapak lah gitu-gitu ya. Ada laki perempuan, satu payung berdua. Berhenti dia hujan, ciuman mereka. Memanfaatkan hujan itu kan jarang, jadi romantis suasananya. Kapan lagi itu, dia ciuman. Lah saya yang lari jadi belok dikit kan, sembari kita kurang ajar nih saya pikir. Tapi sembari lari saya mikir juga, kapan ya gue ciuman hujan-hujan. Edan gitu ya, romantis sekali, menikmati. Kita biasa lihat mereka di bus apa begitu ya. Saking romantisnya, saya pulang mikir. Ya, kurang lebih 2 tahun lagi, kemudian saya berangkat lagi pelayanan, lalu saya bisa bawa istri saya, lalu kami pergi. Transit di Bangkok, turun. Ya, saya pikir-pikir saya mau praktekin gimana gitu ya. Udah lagi pas jalan di transit di airport, saya lihat kiri kanan gak ada orang, baru saya cium dia happy. Tapi saya geli loh, nyium dia saya malu dilihat orang. Padahal itu istri saya, original. Maka perkataan tadi begitu mudah, tapi mau melakukan mulai agak susah. Sehingga saya menerobos. Ya, dan terus melawan. Dulu saya sulit itu kalau jalan mesti pelokan. Karena itu saudara, apalah artinya kebersamaan kita. Kalau kita miskin pada sentuhan dan kata. Tapi jangan obral. Lalu menabraknya. Katakan, dan itu bisa dipercaya. Perbuatan harus bisa diteladani. Kalau perkataan sang ayah bisa dipercaya perkataan suami tadi, maka perbuatannya pun bisa diteladani. Anak-anak istri melihat apa yang dikerjakan. Saya amat sangat berani untuk ngomong sama istri anak saya. Khususnya pada anak-anak saya. Jangan pernah pelayanan hitung-hitungan. Anak saya marahin. Tugas musik pagi, tahu-tahu mungkin ada yang gak datang, suruh ganti. Mendadak sekali begitu. Lalu dia ribut-ribut, aku udah pagi jam 7.30, jam 10, sekarang tugas lagi jam 5. Kelewatan nih orang kadang-kadang sudah gak datang pakai mendadak-mendadak lagi. Kalau kau ngomel, gak ada guna kau pelayanan. Kalau kau mau pelayanan, itu namanya anugerah Tuhan. Tidak kebetulan ada orang tidak datang. Dan kau yang menggantikan. Nah ujilah dirimu. Saya bersyukur ketika anak-anak belajar. Bagi saya mudah mengajar. Karena saya juga gak pernah mau berhitung urusan begitu. Kalau saya berhitung pasti mereka bilang apa? Papa aja berhitung. Dan itu kejengkelan saya pada pendeta kami di waktu lampau. Pemuda gak ada pembicara karena pembicara cancel. Diminta gantiin. Dia bilang saya ini off, ini bukan jam saya. Sampai anak pemuda kemudian telpon saya. Kak Bingman ini gimana? Tanya dia, kalau dia gak mau, saya gak mau juga. Saya bilang gendeng juga nih pendeta. Kalau dia gak mau kasih tahu, saya yang khotbah. Hanya ngomong lagi, saya dulu di GKI susah. Gak gampang untuk yang bukan pendeta khotbah. Dia gak mau, dia bilang kalau Pak Bingman mau khotbah ya suruh aja. Udah saya pergi, saya khotbah. Sejak itu langsung jadwal dia kita gantiin semua, gantiin Bingman Cirai. Daripada ibu ntar juga gak bisa, mendingan. Akhirnya gara-gara itu saya mulai bisa bicara di kebaktian. Kadang gak ada alasan lagi. Itu yang saya bilang tadi, Tuhan berikan peluang. Dulu kita sulitnya setengah mati untuk ngomong di mimbar. Bukan gak mampu. Ya, karena mimbar itu kan jatah pendeta istilah. Karena itu mari kita belajar di dalam perbuatan kita yang bisa diteladani. Banyak aspek saya masih kurang. Tapi saya akan belajar terus untuk melengkapi. Tapi banyak warisan yang harus bisa diberikan. Nah mari kita pupuk satu demi satu dalam kehidupan kita. Karena perbuatan yang bisa diteladani akan menginspirasi anak-anak untuk maju dan berjuang dalam kehidupan. Bagaimana Tuhan akan menolong kita? Bagaimana Tuhan akan memberkati kita? Saya pikir ini menjadi pergumulan serius kita. Mendidik anak-anak menjadi sarjana, itu bukan urusan susah-susah. Kalau dia pintar kita masukkan ke UI, Kalau agak kurang pintar, UII. Kalau enggak pintar banget ya, UII. Adalah banyak itu pokoknya status dia selesai kan? Sarjana. Tapi apa hebat kalau anak itu begitu? Sementara mentalitas dia, pengabdian dia enggak ada. Kan tidak. Mari kita memberikan nilai-nilai. Supaya dia belajar model ini. Menemukan hidup dan mengabdikan seluruh apa yang dia ada. Sebagai ayah, sebagai pemimpin. Sampai sekarang saya masih punya outstanding. Ya, yang saya sering sekali ngomong. One day saya rindu. KKR di Kalimantan itu, di atas mimbar itu. Tuhan izinkan satu keluarga saya bisa. Pemusik udah ada, pemimpin pujian udah ada. Singernya udah ada, istri saya. Ya, jadi saya pikirkan, Keisha, you mimpin pujian. Katie main musik, Kenan main musik, Mama singer. Dibantu anak-anak semua, main musik. Tapi juga nyanyi. It's my dream. Dan saya khotbah. Karena saya tahu, kalau itu saya tinggalkan. Saya rindu itu jadi kerinduan tiap keluarga. Bikin keluarga kalian. Rindukan. Mungkin dalam bentuk yang berbeda. Kenapa tidak membuat cita-cita itu? Kalau soal jalan-jalan itu urusan gampang. Ya kami keluarga juga ada sering jalan-jalan keluarga kan. Tetapi memikirkan ini nih. Bagaimana memberikan kepada Tuhan. Ini yang menjadi perlu bagi kita saudara. Mari kita menggarap anak-anak kita. Perbuatan kita khususnya. Hidup di dalam pelayanan kita. Biar mereka merekam. Lalu anak-anak belajar menjadi juga pelayan-pelayan kelak. Seperti nenek mewariskan kepada mama. Dan mama mewariskan kepada cucu. Lahirlah Timotius. Iman itu terpatri. Hal yang ketiga saudara. Ayah pemimpin yang bijaksana karena ketegasannya teruji. Ketegasan menjadi bagian yang penting dari seorang ayah. Marah adalah anugerah yang Tuhan berikan pada kita. Marah untuk meluruskan yang salah. Tapi marah-marah itu anugerah yang setan berikan pada kita. Terserah you mau mana. Karena setan selalu melebih-lebihkan ya. Tuhan suruh marah, dia bilang marah-marah. Double kan. Jadi ketegasan jangan pernah dilupakan. Banyak anak rusak karena kurangnya ketegasan. Pendidikan modern sekarang, khususnya pendidikan Amerika sangat liberal. Itu sebab di Amerika sekolah negeri tidak ada pelajaran agama. Semua agama sama. Anak kita kalau mau kuliah supaya dapat pelajaran agama, mesti ke sekolah private. Punyanya gereja metodis, presbyterian, begitu-begituan ya. Itu ada pelajaran agama. Kalau enggak ada itu negeri. Padahal dulu Harvard University dibangun dalam dasar iman yang kuat. Sebelum anak-anak ngambil major kemana-mana, teologi itu atau pelajaran kitab lebih dulu mereka lewati. Sekarang, sesudah dihapus terakhir malah Arab mau membantu dan mau menyumbang sebagai semacam lembaga riset untuk agama Islam di Harvard. Dan Harvard saya enggak tahu terakhir, waktu itu sudah mendekati persetujuan. Artinya kalau disetujui, maka lembaga riset Quran itu ada di Harvard, Bible enggak ada. Ini dalam rangka katanya mau menjinakkan terorisme dan segala macam lah. Saya pikir apakah orang Kristen udah baik-baik amat sampai nggak perlu dijinakkan lagi. Sehingga lihatlah yang kemarin itu, gereja pun ditembakinnya hanya karena orang kulit hitam di dalamnya. Ethan. Saudara-saudara, ketegasan seorang ayah dalam mendidik anaknya harus penting. Ya, ya, tidak, tidak, boleh dia nangis hari itu. Besok pasti dia akan mengerti. Pada waktu anak-anak kami udah mulai SD begitu ya kan. Udah senang nonton-nonton ya. Ada sinetron yang dia sukai. Mau nonton ini, nonton itu. Pas filmnya. Kita mau ke supermarket sebenarnya. Bawa anak-anak. Wah nangis lah dia gak mau pergi. Stop. Saya marahin. Naik ke mobil. Naik mobil. Udah naik mobil. Jalan terus saya ngomong. Begini. Satu waktu kalian akan punya waktu nonton. Dan papa gak bisa ngatur lagi. Tapi selagi masih ada waktu seperti ini kalian belajar arti kebersamaan itu apa. Nangis-nangis sambil nangis. Habis itu biasalah udah jalan sana jalan sini terus kita makan ketawa-ketawa kan. Baru saya ngomong lagi. Ya, kamu marah karena kenikmatannya nonton itu hilang. Tapi kamu sekarang tertawa karena kenikmatan keluarga bisa kamu rasakan. Lah kalau saya biarkan anak-anak satu mau ini satu mau itu. Kapan lagi keluarga itu bisa beres? Semua mau-maunya. Tapi ada waktu nanti, waktu atasnya makin besar terpaksa kan kita juga mau gak mau ya. Mesti melepas. Dia makin mengerti, dia makin memahami. Ya, terakhir pada akhirnya juga kami sesudah berdua sama istri saya, ya terakhir kami jadi korban. Karena dulu kami meninggalkan anak-anak, sekarang anak-anak meninggalkan kami. Ya itu dari risiko kan. Yang satu udah gede acaranya ini, itu risiko. Tapi waktu kecil ajar, supaya kecintaan itu tertanam. Ketegasan itu harus ada. Khususnya kepada pasangan muda, tolong hati-hati. Jangan pikir karena kau sayang anakmu apapun yang dia mau kau kasih saja. No, ada rep. Saya ingat benar ya kalau Kenan itu kan paling senang anak-anak PlayStation ya. Saya pergi ke Jepang, Pak, beli PlayStation. Oke. Sebelumnya saya udah beliin dia PlayStation, suruh beli seri terakhir. Tetapi saya punya aturan. Hanya Sabtu yang boleh main. Senin sampai Jumat tunggu. Pernah ada curi-curi main. Oh, saya marahin habis. Papa copot atau kau janji? Iya, Pak. Minggu kadang dia main lagi sih. Kita minggu sore mau pergi. Baru setengah main. Stop. Pak tanggung, Pak. Papa bilang stop, kau yang matiin atau papa yang matiin? Aduh, Pak ini. Sekali lagi, papa yang matiin atau kau yang matiin? Jadi kalau saya dibilang gitu, ya dia terpaksa mesti stop. Kadang-kadang kalau anak-anak juga dilepas, pasti dia main lagi. Namanya juga anak-anak, kita juga ngerti itu. Tapi paling tidak, pelatihan itu ada. Tidak akan automatically, anak itu gak akan lagi main di luar sana. Udah pastilah. Tapi ada remnya. Saya sudah menghadapi anak. 3 hari, 3 malam main game gak stop. Mahasiswa dan bukan anak SMP. SMP. Orang tuanya bawa dan saya ngomong. Akhirnya waktu saya bicara, gak ada takutnya di rumah. Mau bapaknya, mau mamanya, ah paling ngomel ntar begini lagi. Saya pancing kiri kanan. Mamanya bawa. 3 hari, 3 malam. Sudah ngomong-ngomong-ngomong. Iya Pak, saya janji. Oke. Pertanyaan saya terakhir, kamu jawab jujur. Enggak usah segan-segan. Apapun jawabanmu, saya bisa mengerti. Kamu kan sekarang udah gak mau makan? Iya. Gak mau lagi main game? Iya. Kamu pergi ke kampus. Warnet tulis, ada game baru. Saya mau tanya, kamu berhenti gak? Masuk gak ke warnet? Jadi, jujur ya gak apa-apa. Dengan jujur, kamu nolong diri kamu. Iya Pak, saya masuk. Nah sekarang kamu pulang pikirin baik-baik. Kamu udah bilang kan tadi kamu gak mau. Tapi kamu juga udah ngakuin kalau kamu lihat kamu akan belok lagi dan masuk. Betapa sulitnya kamu lepas. Maka apa yang sudah kamu lakukan? Patutlah kamu sesali. Mengapa mengikat diri sendiri? Dan tidak pernah bisa melepaskan diri. Ngeri ya? Itu anak kan kayak main game itu udah ngikat dirinya sendiri. Udah terikat gak bisa lepas. Yang ikat dia mau lepas gak bisa. Maafkan saya harus mengatakan. Kurang tegasnya ayah. Membuat anak yang remaja, membuat anak yang masih muda, tanpa pengalaman, tersesat di jalannya. Kembali. Dan anak-anak mesti belajar membekali diri. Ya. Berapa perjuangan orang tua, berapa keringat itu. Kan kadang kita kalau anak ya, gampang ya, duduk, makan-makan, pesan apa juga ada. Kita lupa tuh nyari duit bapak kita keringat-keringat tuh. Ya. Cuma namanya bapak juga, oke lah makan apa aja, ayo makan. Walaupun begitu anaknya makan, dia jantungan juga. Dia tambah lagi ayam ini mati laku, kurang lain insentif. Dia tambah lagi, aduh rusak lah ini kan begitu. Tapi biarlah anakmu makan, tetapi mungkin hal-hal yang pleasure, yang cuma kenikmatan mainan apa ya, tahankan dikit. Ya. Saya pikir perlu ya kita melatih. Perlu sehingga mereka punya satu standar hidup yang betul-betul, ketegasan itu harus. Saya pikir ini harus kita tanamkan. Oleh karena itu ini menjadi bagian yang penting supaya ayah bisa menjadi pemimpin yang bijaksana. Yang berikutnya, kepemimpinan itu harus bisa juga diandalkan. Di situasi sulit, di situasi pelik. Ayah itu harus menentukan mau terus apa tidak, mau ke kiri apa mau ke kanan. Be a leader. Dia mesti bisa membuat keputusan. Saya menemukan banyak sekali pasangan-pasangan yang ibu-ibu berkeluh kesah. Suami saya ini, apa aja urusan? Pasti disuruhnya saya. Anak masalah saya ngomong, Pak ini saya disuruh saya lagi. Itu gimana gitu. Saya bilang gak baik, maka saya ngomong sama suami. Ya, enggak lah Pak begini, begini, begini, begini. Ya, saya juga ngomong. Tapi saya juga ngomong sama istrinya. Mulai sekarang kalau kamu mau tolong suamimu, tolong dia. Lu caranya gimana Pak? Acara keluarga atau apapun. Ya, mestinya dia yang turun, lalu dia suruh kamu. Kamu jangan mau. Kalau perlu enggak usah acara keluarganya jalan. Terserah papa. Balikkan terserah itu. Udah mama aja yang ngatur. Balikkan papa aja yang ngatur. Kalau perlu kalian tidak keputusan. Supaya dia bisa belajar. Si istri kan suka rasa gak enak langsung urus ya. Saya dulu kalau urusan di dalam keluarga saya, tidak pernah saya touch. Saya udah biasa oh, keluarga saya. Istri saya yang touch. Aduh gak enak ini. Udah lu yang beresin. Aduh panti gini-gini salah lagi ngerti. Udah kamu yang kerjain. Sekarang apa-apa semua orang mesti ngomong sama dia. Saya tinggal lihat nanti mana yang perlu, mana yang enggak. Karena buat saya enggak pusing keluarga-keluarga saya. Bukan bergaul itu sederhana. Tapi bagaimana dia penting untuk mendekati. Begitulah istri mendorong suami. Perlu sekali saudara. Tapi kepemimpinan kita juga harus hati-hati ya. Karena antara ketegasan sama otoriter itu beda-beda tipis. Itu. Salah bablas kita jadi otoriter. Gak mau dikoreksi dikit pun. Ya. Bagi saya mengalah itu kepada anak-anak atau ngikutin apa itu beratnya setengah mati. Itu. Karena saya tipe pemimpin yang dominan. Seluruh pelayanan dikerjakan dari nol. Pama itu dari nol. Mika itu dari nol. Gereja ini dari nol. Saya kerja pun. Usaha saya dari nol. Saya sendiri yang memulai. Sehingga saya memulai sesuatu yang baru tidak pernah terlalu pusing. Saya bersyukur pada Tuhan. Di keluarga, saya pemimpin yang tegas. Tapi tadi, otoriter itu susah. Nah kadangkala waktu saya mulai melepas, mereka ngomong saya mesti diem. Itu sakit loh. Mungkin anak-anak enggak nyadari. Tapi buat saya itu beratnya setengah mati. Karena dulu kalau saya bilang A ya mesti A kan begitu. Sekarang mesti dengar mereka beda. Waduh sakitnya. Sakit betul. Tapi udah begitu pun mereka pasti akan bilang, oh papa ini terlalu keras. Saya juga ngerti itu. Saya yang tahu saya berkurang. Tetapi ketika kita mulai memikirkan bagian itu, iya. Sehingga memang saya harus mengatakan tidak sederhana saudaraku ketika kita mau melatih diri kita. Dalam tataran teori gampang itu. Kata teori A, kata teori B. Oh, 1001 teori bisa kita dapatkan itu. Kata-kata orang bijak. Orang bijak yang berkata-kata itu pun bisa lucu itu. Mahatma Gandhi pernah dalam satu peristiwa luar biasa sekali. Dia suku apa namanya kasta yang atas. Jadi dia sebagai orang Brahman ada satu tamunya. Dari kasta bawah. Lalu tinggal di rumahnya. Dia kasih tinggal. Sebetulnya waktu dia nyambut orang begitu pun sudah luar biasa. Lalu orang-orang ini mau tidur. Kalau dulu kan kita mau buang air kecil, apa namanya, pispot. Ingat ya. Ada yang plastik, ada yang apa dulu kan itu ya. Pakai pispot. Wah orang bilang gila loh Gandhi. Jadi orang-orang dari kasta bawah ini tinggal di rumahnya dikasih pispot. Selesai bangun pagi semua beres-beres. Pispot itu disuruh Gandhi istrinya. Ya ambil lu buang lu beresin. Istrinya ambil buang beresin. Dengan agak sedikit keberatan. Kenapa kan ada orang lain yang bisa disuruh. Tapi Gandhi mau tunjukkan. Orang di rumahnya menghargai orang bawah. Sayangnya bukan Gandhi yang melakukan. Tapi memaksa istri yang tidak rela melakukan itu. Artinya satu sisi Gandhi mengangkat tamunya. Di lain sisi Gandhi menurunkan istrinya. Oh itu jadi problematik yang luar biasa itu. Kenapa? Karena Gandhi orang yang sangat terkenal. Dia bapak bangsanya India. Sehingga peristiwa itu menjadi perdebatan yang sangat serius. Sejauh mana sebetulnya Gandhi memahami arti cinta. Itu luar biasa ya. Tapi saya pikir memang kita bisa loh berjuang di luar mati-matian. Ke dalam keluarga enggak. Bisa juga di keluarga dulu kita. Keluar enggak mau tahu. Kita ini enggak balance. Sehingga saya pikir ya, kalau saya ditanya orang, Gandhi itu manusiawi lah. Big Man Sirait juga bisa begitu. Tetapi saya ingin mengatakan betapa tidak mudahnya. Namun, bukan alasan untuk kita tidak menyelesaikannya. Karena itulah kita harus menjadi orang yang bijaksana. Ketika menetapkan satu hal, mengangkat yang lain. Jangan menurunkan yang lain. Waduh, bijaksana begini sulit banget ya. Tapi inilah seni kehidupan, saudaraku. Bagaimana kita memainkan itu? Sehingga ayah itu menjadi ayah yang bijaksana, pemimpin yang bijaksana. Dia dihormati, dia dicintai, dia disegani. Berwibawa memimpin keluarganya, tapi dekat dengan istri dan anak-anaknya. Perhatikan, berwibawa memimpin keluarganya, tapi dekat dengan istri dan anak-anaknya. Sehingga kehadirannya memberikan rasa tenang dan nyaman. Kehadirannya memberikan arah yang jelas. Tidak selalu hari-hari kita lalui dengan indah ya. Pasti ada benturan, ribut, ini dan itu. Tapi dalam hati kecil anak-anak, dalam hati kecil istri terpatri kualitas suami, kualitas ayah. Inilah kiranya menjadi perenungan dan pemikiran kita di tengah-tengah dunia yang semakin parah. Karena dunia sudah memunculkan model-model yang kacau balau sekarang. Ayah-ayah yang hanya tahu mencari uang dan memberikan untuk anaknya. Tapi tidak pernah mampu memberikan waktu untuk anak-anak. Perhatikan kalimat saya. Banyak ayah mampu memberikan uang pada anaknya. Tetapi tidak waktu. Satu teman saya. Lalu kami ngobrol-ngobrol. Anak-anaknya bagus. Kerja, pekerja yang luar biasa. Lalu saya bilang sama dia. Kamu yang mesti bersyukur pada Tuhan. Kenapa Pak? Anak-anak lo lihat. Ini konglo. Begitu anaknya keluar, anaknya sendiri yang minta mau kerja. Ya. Di Bank of Switzerland, lalu di Citibank dia pernah kerja. Sekarang dia balik. Memulai usaha. Anaknya sendiri yang minta. Papanya mau beliin S-Class, gak mau. Saya pakai Innova dulu, kawin aja belum apa belum. Lu jangan bikin malu. Enggak, pokoknya pakai ini dulu. Ntar kalau sudah kerja, udah mulai berhasil baru. Padahal bapaknya kaya raya. Anak yang perempuan juga sama. Kerja sama orang. Dia desain. Arsitek. Ya. Terus. Padahal apa juga yang hari ini mau dia buka pun apapun bisanya setengah mati gampang kali. Banyak banget uangnya. Bapaknya yang ngojok-ngojokin. Dianya gak mau. Sampai saya bilang sama dia. Dia bersyukur. Karena sebetulnya lah. Ini kita teman. Kalau ngeliat lu gak pantas punya anak. Dia kaget kali. Karena memang kami cukup dekat. Lu hidup lu coba lu lihat. Kacaunya kayak apa. Uang lu numpuk gak karu-karuan. Serinya udah gak ada. Tapi gaya hidup. Itu bisa dia terbang naik SQ nyampe. Cuma makan siang pulang lagi dari sini ke Hongkong. Eden. Nah itulah gaya hidupnya. Jadi gak ada waktu yang dikasih buat anak. Kecuali uang. Uang. Mau sekolah mana? Mau kuliah di mana? Mau beli apa? Uang dan uang dan uang dan uang. Saya ingat betul Pak Bingman, you mau pergi kemana kasih tahu ya. Kita punya tempat di sini, kita punya tempat hampir di seluruh dunia. Driver ada, mobil ada semua. Tapi saya memang tidak pernah memanfaatkan itu. Nah oleh karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, ini menjadi bagian penting kita. Dia punya segala-galanya, tapi dia gak punya waktu untuk anak. Namun bersyukurlah dia, di kemiskinan waktu Tuhan menjaga anak. Makanya saya selalu bilang sama dia, jangan pernah lu pikir lu berhasil mendirikan. Banyak teman saya gak beruntung. Akhirnya anaknya jadi mengerikan. Menghabiskan seluruh uang. Dan yang menakutkan, daya rusak penghabisan ini, bapaknya mati pun dia akan tetap menghabiskan. Sehingga tidak akan ada sisa. Bapaknya masih hidup dia habiskan. Bapaknya masih bisa isi. Isi lagi bapak. Bapak ini mati. Maka anak ini akan menjadi parah luar biasa. Saudara-saudara, saya bergaul dengan banyak orang dan melihat realita kehidupan. Sampai saya kaget-kaget. Kadang-kadang kalau orang banyak uang lalu bilang, mendingan gak punya uang Pak, tapi gini. Betul juga sih. Tapi disuruh miskin gak ada yang berani. Yes. Semua orang gak bilang, lebih baik begini Pak, tapi saya bilang ngomong kosong. Gak. Berani gak kamu ke bawah? Coba jujur. Ya gak berani sih Pak. Kenapa sih kamu gak di atas tapi bersyukur Tuhan kasih kamu perbaiki seluruh sikap hidup kita. Hidup ini gampang kita tukang-tukangi. Saudara. Karena dunia kita ini seperti salon. Ya. Mau dandan ini, dandan itu bisa. Kalian kurang puas dengan muka kalian, gampang. Sekarang banyak tukang jahit muka ya. Bisa disulam itu. Mau kupingmu jadiin apa, hidungmu jadiin apa. Kulitmu terlalu kurang mulus, bisa distrika sekarang. Terikat semua rapi. Ya. Kamu sudah seperti boneka nanti. Umur 50 penampilan 25. Ya. Umur 70 penampilan 17. Malah turun penampilannya. Gila ya. Semua bisa. Tapi demi Tuhan yang hidup. Tidak akan pernah bisa kita raih kepuasan. Hidup kenikmatan, hidup kebahagiaan. Kalau bukan berjalan di yang Tuhan mau. Oleh karena itu saudara biarlah semua kita sadar dan bisa menempatkan diri. Rindu saya tiap ayah. Ingat, pertama, jadilah ayah yang perkataanmu bisa dipercaya. Kedua, jadilah ayah yang perbuatanmu bisa diteladani. Ketiga, jadilah ayah yang ketegasanmu bisa diuji. Jadilah ayah pemimpin yang bisa diandalkan. Ayah yang bijaksana, yang beriman, berdoa pada anak-anaknya. Dan ayah yang bisa meneteskan air mata. Ingat kalimat saya. Kalau kau ayah tidak lagi mampu meneteskan air mata karena merasa sangat kuat hero demi Tuhan yang hidup, mungkin cinta tidak lagi tersisa di hatimu. Air mata di kesendirian adalah anugerah ilahi yang bisa kita tumpahkan. Di sana kecintaan sekuat-kuatnya ayah, dia bisa remuk redam karena cinta. Karena itu anak-anak, kalau kau tidak pernah lihat ayahmu menangis, jangan kau pikir dia gak tahu menangis dan gak pernah menangis. Saya ini keras kalau ngomong. Tapi saya juga cengeng sebetulnya. Saya kalau udah apa-apa, kadang-kadang saya sendiri saya nangis. Cuma memang saya gengsi kasih tahu siapa pun. Sehingga sulit orang menemukan saya menangis. Tapi kalau sudah nyanyi, hari ini mungkin gak nyanyi. I love you daddy atau di mana akan ku cari. Saya entah, gak tahu berapa kali nyanyi itu gak pernah kuat nyanyi. Figur ayah yang dirindu, tapi tidak ditemukan. Maka saya rindu, semoga saya bisa mewariskan figur ayah yang semestinya pada anak cucuku. Tuhan menolong kita, Tuhan memberkati kita dengan semangat yang sama. Yuk, hari ini bukan sekedar hari ayah, tapi kita gunakan untuk membangun rumah kita, bahagia kita. Amin.